اتفضل بقى، اتفضل. دي ولا دي ايه؟ بسم الله، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسم الثالث المباح، وهو لغة المعلن والمأذون فيه، يقال باح فلان بسره أظهره، وأباح الرجل ما له أذن في الأخذ والترك، واستباح الناس العشب أقدم على رعيه. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث bagian ketiga min al-ahkam al-syar'iyyah al-taklifiyyah, bagian ketiga dari hukum syar'iyyah taklifiyyah. Setelah kita mempelajari al-wajib dimulai dari pemahaman secara lughah dan istilah, kemudian macam-macam dari wajib atau fardu, kita telah membahas juga setelahnya al-mandub. Ya, al-mandub baik secara bahasa maupun istilah, dan pembatasan-pembatasan dalam istilah mandub, juga label lain selain mandub untuk menunjukkan kesunahan. Pada kali ini bimasyiatillahi ta'ala kita mempelajari al-mubah. Semua ini ikhwah sekalian termasuk pelajaran yang asasi dalam usul al-fiqh, yang bermanfaat insyaAllah untuk menjadi jangkar pengetahuan kita dalam memahami nas-nas fiqh dan lainnya. Al-mubah lughatan al-mu'lan wal-ma'zunu fih. Al-mu'lan wal-ma'zunu fih. Al-mu'lan yaitu yang disohorkan, diiklankan. Okay. Iklan itu dari bahasa Arab, i'lan. Sesuatu yang disebut secara alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan. Maka i'lan itu mensohorkan, mengucapkan secara terang-terangan, itu i'lan. Ya. Kayak misalnya kalau ada pengumuman di depan ini, Pak Us misalnya mengumumkan kajian, itu i'lan namanya. Begitu juga dengan di meding misalnya, meding masjid, ada pengumuman kajian Ustadz Musyafa misalnya. Kok gak salah, pernah sini? Ya, pernah sini Ustadz Musyafa dari ini ya? Oh, belum? Yang waktu itu siapa yang di sini? Kajian tematik? Hah? Oh, bukan di sini ya? Ada kulihal, pengumuman gitu. Di Masjid Hijau ada Ustadz Yazid misalnya nanti gitu kan. Diumumkan di meding misalnya, poster atau apa gitu. Maka itu namanya i'lan. Mu'lan itu berarti yang disohorkan. Ya. Wal ma'dhunu fih. Dan yang diizinkan tentangnya. Yuqal dikatakan kalau dalam praktik bahasanya. Baha fulan bisirrihi. Yani azharuhu. Baha fulan bisirrihi. Baha berarti maknanya azharu. Atau a'lana bisirrihi sir, sesuatu yang menjadi rahasia dia, yaitu dia telah menampakkan rahasia dia sendiri gitu ya, dan mengizinkan orang-orang untuk mengetahui rahasia dia. Wa abaha ar-rajulu ma lahu adhina fil akhdhi wa tark. Seorang pria itu telah membolehkan hartanya. Ya, ini maksudnya mengizinkan orang untuk mengambil atau membiarkan. Wastabahan nasu al-ushba. wastabahan nasu al-ushba aqdamu ala ra'yihi. Orang-orang terapa istabah di sini. Ya. Maksudnya apa di sini istabah an-nasu ushb? Ushb yang tahu ushb. Ushb rumputan, ha? Ushb, ushb dan kala rumputan semacam itu, ha? Apa artinya itu? Maksudnya apa ini? Ha? Yaitu rumputan ya free gratis. Boleh silakan ambil. Dan memang dalam Islam rumputan liar baik di kebun seseorang ataupun di jalanan itu dilarang untuk dijual belikan. Termasuk juga air. Ada larangannya jual beli air. Itu kalau di bumi. Misalnya air sungai misalnya yang jernih. Antum ambil, antum jual. Akhirnya enggak boleh. Ya. Rumput pun begitu, enggak bisa, enggak boleh jual. Rumput enggak bisa dijual. Ya, dia hukumnya mubah, selalu mubah. Kecuali kalau air yang dieksplor atau dieksploitasi dari tanah. Ini membutuhkan daya dan membutuhkan tenaga biaya. Maka yang seperti ini boleh untuk diperjualbelikan seperti air aqua dan semisalnya. Itu boleh karena itu bukan sembarangan di tempat-tempat gitu. Itu harus mereka mengalami mengalami proses yang membutuhkan biaya panjang. Taib wasdahan tafadhal Islam ya Pak. Taib, taib. Ya, yakfi. Yakfi sebentar. Wastilahan sekarang ubah secara istilah supaya paham ya. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Itu aja pahami itu. Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Kunci sekali ini li dzatihi. Jadi hal yang mubah adalah hal yang tidak terikat dengannya perintah atau larangan secara zat. Yaitu dari zat hal yang mubah itu tidak ada unsur larangan atau perintah, gitu ya. Yaitu free, boleh antum mengapain aja terserah, tapi mengapain aja terserah dan tidak ada larangan atau perintah dari perbuatan itu. Misal antum mau ngapain di sini kalightisal litabarrud. Mandi untuk mendinginkan diri doang. Mandi biasa. Mandi biasa. Apakah ada perintah untuk mandi untuk mendinginkan? Enggak ada. Ada larangan? Enggak ada juga. Jadi secara zat mandi untuk mendinginkan diri biasa gitu, mandi biasa. Itu tidak ada unsur larangan, tidak ada unsur perintah. Dan pada secara zatnya tidak ada unsur berpahalanya. Dan tidak ada unsur berdosanya. Karena tidak ada larangan atau perintah untuk itu. Antum misalnya melihat di suatu daerah pegunungan, antum melihat ada rumputan dan di rumputan itu mengalir air sungai. Indah sekali. Dan hal itu masih liar gitu alamnya. Kemudian antum datang ke tempat itu dan menelanjangkan kaki antum, kemudian antum berbaring di sungai rumputan itu. Enak gak? Enak. Apakah itu sesuatu yang mubah atau makruh atau haram dan seterusnya? Enggak ada. Dia sesuatu yang mubah. Kenapa? Karena secara zat melakukan hal tersebut tidak ada ikatan perintah atau larangan. Tidak berdosa, tidak pula berpahala. Ya. Jadi secara zat perbuatan itu enggak ada larangannya dan enggak ada perintahnya. Ya. Jadi dia tidak terkait dengan itu secara zat. Contoh lain, wal mubasyarati layali siam dan mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Langsung. Apa arti mubasyarah, Pak? Masyaallah. Pak Anwar yang lebih tahu pokoknya ya. Mubasyarah. Jima layali siam di malam-malam puasa. Maksudnya siam Ramadan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala fal ana bashiruhunna, ya kan? Tapi antum lihat di situ, maka sekarang bashiruhunna. Fi'il apa itu? Fi'il bashiru, fi'il amr. Amar perintah bukan? Nah ini diperintahkan untuk apa? Jima pada malam Ramadan, pada malam-malam Ramadan. Perintah fi'il amr, perintah. Sementara hukumnya mubah atau sunnah? Mubah. Mubah. Hukum jima di malam Ramadan apa secara fikih? Antum gimana antum? Hah? Mubah atau sunnah atau wajib? Atau makruh? Atau haram? Dahulu haram. Mandinya wajib, tapi jimaknya mubah. Dahulunya haram. Ya? Karena jenis puasa ketika itu beda ya, awalnya, ya, awal syariatnya. Kemudian kata Allah Ta'ala setelah tidak dibolehkan, bashiruhunna sekarang. Berarti ini amr ba'dal hadhar namanya. Dan ada kaidah usul fiqih. Ada kaidah usul fiqih, al-amru yaqtadil wujub illa ma ja'a bihil qarinah. Yaitu perintah berkonsekuensi pengwajiban. Kecuali kalau ada qarina atau indikasi yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Tapi kemudian ada kaidah lain, al-amru ba'dal hadri yaqtadi al-ibahah. Perintah setelah pelarangan berkonsekuensi pembolehan. Ibahah, izin, perizinan, boleh. Gitu. Ya. Misal kalau Amir antum izin, "Ustaz, afwan ana mau ke WC dulu." Enggak boleh. Stay here. Tapi ini udah ini, Ustaz. Enggak boleh. Ini hadzar, pengharaman, enggak boleh. Kemudian setelah selesai kajian, taib, udah sana antum pergi ke hamam. Perintah. Kalau misalnya antum kemudian yang tadi udah kebelet kayak gitu, terus pas diperintahkan selesai kajian, antum enggak beranjak, tetap aja di sini. Ayo udah ke hamam sana. Antum di sini diperintahkan anak ke hamam, perintah di sini maksudnya apa? Suruhan atau izin? Mengizinkan. Maka perintah setelah pelarangan berkonsekuensi pembolehan. Maka ayat tadi wal ana bashiruhunna, jima'lah mereka, itu bukan bermaksud apa? Perintah yang berkonsekuensi wajib atau sunnah. Berarti dia asalnya apa? Ibahah, makanya dimasukkan oleh Syekh di sini mubasyarah layali as-siyam, termasuk sesuatu yang mubah. Dibilang sunnah atau tidak? Kalau sunnah khusus enggak juga, karena disunahkan jima di malam Ramadan. Enggak gitu. Enggak bisa kita ngomong gitu. Yang disunahkan tarawih, bukan gituan ya. Ya, boleh kayak gitu boleh. Tapi habis tarawih. Tapi sebagian dari orang ada salaf juga saking ya berbuka dengan jima ya. Kenapa antum geleng-geleng? Boleh, karena sudah mungkin minum sedikit langsung jima habis itu. Ya, mungkin habis itu dia akan ke masjid sampai malam tarawih lama sampai jam 10. Sekarang aja dah gitu kan. Oh, Masya Allah. Oh, pokoknya kok amar wajib aja gitu ya. Dan al-amr yaqtadi al-fawr gitu kan. Ya, perintah itu harus segera dilakukan gitu ya, Masya Allah. Ada nggak tahu loh ini penyebabnya apa nih, kok antum yang kena gitu, nggak tahu dah. Taib. Ya, Masya Allah, jangan-jangan. Untuk fikih beliau nggak kena ya, untuk fikih nggak kena. Taib, dilanjutkan, fadl. Wa kharaja. Wa kharaja bil qayyidil awwali wa huwa ma la yata'allaqu bihi amrun al wajibu wal mandubu li annahu ma'murun bihi ma. Lanjut istabir. Wa kharaja bil qayyidil tsani wa huwa wala nahyun al muharramu wal makruhu li annahu manhiyun anhu ma. Istabir. Wa kharaja bil qayyidil tsalitsi wa huwa li dzatihi ma idza kana al mubahu wasilatan li ma'murin bihi fa innahu yata'allaqu bi amrun lakinna la lidzatil mubahi bali kaunihi sura wasilatan au kanal mubahu wasilatan liman hiyi anhu fa innahu yata'allaqu bihi nahyun lakin la lidzatihi wa inna malikaunihi sura wasilatan wa mithalul awal al aklu fa huwa mubahun fil asli lakin law tawaqqafa alaihi baqaul hayati sura ma'murun bihi lima taqaddam wa mithalu tsani aklul fakihah masalan fahiya mubahun Lakin lau adda ila tafwiti sholatil jama'ati fil masjidi soro manhiyan anhu kama taqaddam. Kita masih pembahasan di definisi. Wa kharaja bil qaidil awal, dan keluar dengan qaid, ikatan pertama. Ikatan pertama itu adalah lafal ma la yata'allaqu bihi amrun. Itu ikatan pertama. Keberadaan ikatan pertama yaitu keberadaan lafal ma la yata'allaqu bihi amrun dalam definisi ini, ya. Amr mengeluarkan apa? Kalimat ma la yata'allaqu bihi amr mengeluarkan al-wajib dan mandub. Li'annahu ma'murun bihima, karena wajib dan mandub itu diperintahkan. Suatu perintah. Perintah itu imma wajib, imma mandub. Kecuali perintah setelah larangan. Maka normalnya dia bermaksud mengizinkan, membolehkan ibahah. Tapi asal dari perintah itu wajib atau mandub. Dan mubah itu enggak berikatan dengan perintah. Maka mubah itu bukan wajib, bukan mandub secara zat. Ya. Wa kharaja bil qaid tsani. Kemudian ada ikatan yang kedua, wa huwa wala nahya. Wala nahyun. Tidak ada larangan, tidak terikat dengan larangan secara zat. Keluar darinya muharram dan makruh, karena sesuatu yang dilarang imma muharram, imma makruh. Ya, wa kharaja bil qaid tsalits. Nah, ini kaitan yang ketiga ini penting sekali. Wa huwa li dzatihi, yaitu secara zat dari perbuatan mubah itu secara zat memang tidak ada unsur perintah atau larangan untuknya. Nah, ma idza kana al mubah wasilatan li ma'murin bihi. Ya, wasilatan li ma'murin bihi au wasilatan liman hina anhu. Faham? Kharaja bil qawli tsalits. Perkara mubah secara zat tidak ada perintah, tidak ada larangan. Maka keluar darinya hal yang mubah yang menjadi wasilah untuk perkara yang diperintahkan atau menjadi wasilah untuk perkara yang dilarang. Paham? Sesuatu yang mubah tapi menjadi wasilah untuk hal yang diperintahkan, maka dia menjadi sesuai dengan hukum tujuan itu. Di sini gimana? Fa innahu, kita ulang. Ma idza kana al-mubah wasilatan li ma'murin bihi. Apa yang mubah itu menjadi perantara dengan tujuan untuk hal yang diperintahkan. Fa innahu yata'allaqu bihi amrun, berarti itu apa? Berkaitan dengan apa yang dituju, yaitu perintah. Ya. Antum diperintahkan ini sekarang. Antum jalan kaki boleh atau tidak? Boleh. Itu asalnya apa? Perkara mubah. Jalan kaki itu enggak ada. Enggak ada perintah, enggak ada larangan. Memang ada ayat famshu fi manakibiha. Tapi perintah di sini bukan perintah yang bermakna perintah, bukan, maksudnya bukan fi'il amr yang berkonsekuensi perintah, enggak. Famshu fi manakibiha di sini antum diberi kebebasan untuk apa? Jalan di muka bumi ini. Ya. Taib. Jadi berjalan kaki khususnya atau naik motor itu tidak ada perintah atau larangan khusus. Tapi antum diperintahkan untuk sholat di masjid. Sesuatu yang ma'murun bih. Sebagian ulama mengatakan wajib sholat berjamaah di masjid. Taib. Sekarang antum berkeyakinan itu wajib. Dan enggak mungkin antum bisa sholat berjamaah di masjid kecuali imma jalan kaki, imma naik motor. Ya, kalau naik busway nggak ada di sini. Jadi naik motor atau jalan kaki. Maka antum wajib di sini dengan wasilah ini. Yang asalnya mubah. Jalan kaki mubah. Sekarang dia bukan mubah lagi. Melainkan sudah berubah menjadi wajib karena dia menjadi wasilah untuk perkara wajib. Wasilah. Perkara wajib, maka wasilah tersebut, walaupun tadi hukumnya mubah, dia menjadi wajib kalau tidak ada cara lain. Motor, naik motor, menjadi wajib. Kalau nggak bisa jalan kaki, naik motor, misalnya. atau terlalu jauh naik motor lah, maka menjadi wajib. Maka naik motor dalam konteks ini sudah terikat dengan amr, perkara wajib, perkara perintah maksudnya, ya. Faham di sini? Faham, Pak? Baik. Lakin la lidzatihi al-mubah, tapi bukan karena zat perbuatan tersebut yang mubah, bukan. Bal likaunihi sara wasilatan, melainkan karena dia sekarang menjadi wasilah. Nah, nanti jam 7 selesai kajian, jam 8 udah antum udah di rumah. Enggak ada kerjaan. Mau naik motor. Ini menjadi mubah bukan? Mubah. Ngapain? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan mubah. Begitu, ya. Kemudian au kana al-mubahu wasilatan liman hina anhu. Atau kalau perkara mubah ini menjadi jembatan, wasilah, perantara untuk sesuatu yang dilarang. Fa innahu yata'allaqu bihi nahyun, berarti ini sudah terikat dengan larangan. Lakin la li dzatihi, tetapi dia bukan terlarang karena zatnya, bukan. Wa inna malikaunihi sara wasilatan, melainkan dia terlarang karena pada konteks ini dia telah menjadi wasilah, perantara atau jembatan menuju hal terlarang. Ya. Apa contohnya misalnya? Hah? Apa contohnya? Hah? Jalan ke tempat maksiat. Ah, oke. Okay. Jalan kaki ya, ke tempat maksiat. Seperti apa? Bioskop misalnya. Ada nggak bioskop yang bukan maksiat? Ada nggak? Konser lah yang muttafaq alaih ya. Bioskop kadang bagi sebagian orang enggak maksiat. Ada orang habis kajian di habis ngaji di kajian Anda di Pasar Minggu Rawa Bambu, habis kajian tazkiyatun nufus habis itu ke bioskop. Masya Allah. Atau kajian di Blok M Square gitu kan. Habis kajian bagus-bagus tentang sirah sahabat, habis itu dilanjutkan menu berikutnya bioskop, Masya Allah. Nonton Habibie dan Ainun ya. Nah, jalan ke konser atau naik motor atau naik pesawat atau naik bis dan seterusnya, semua itu mubah. Tapi ketika itu menjadi wasilah menuju hal yang haram, tadi konser, maka menjadi haram itu perjalanan. Ya, beli tiketnya bahkan haram. Karena beli tiket ini menjadi wasilah menuju haram. Ya, beli tiketnya haram, ya. Ke Indomaretnya aja haram. Iya, repot semuanya karena semua yang berikatan dengan haram jadi haram tuh semuanya. Iya. Gara-gara tujuannya haram. Makanya dalam fikih Syafi'i, seseorang yang safar menuju maksiat itu tidak ada jamak, tidak ada qasar. Dalam fikih Syafi'i. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali juga dan disebutkan oleh Nawawi dalam Majmu'. Iya, enggak ada qasar, enggak ada jamak, enggak ada rukhsah buat dia tuh. Dalam fikih Syafi'i ya. Tapi sebagian mazhab enggak gitu itu. Cuman dalam fikih Syafi'i itu. Dan hujah mereka juga kuat ya, karena Allah Ta'ala tidak akan memberi keringanan bagi orang yang mau maksiat. Masa mau maksiat diberi keringanan? Ya secara logika emang kayak gitu, masa ini maksiat udah enggak apa-apa 2 rakaat aja. Loh, ya kan mau maksiat dan melakukan perjalanan menuju konser ini maksiat. Maka ketika perjalanan ini masih lebih rukhsah. Padahal ini termasuk sesuatu yang sudah merupakan manhiyun anhu, walaupun sekadar wasilah, tapi manhiyun anhu. Gitu. Ya, maka enggak boleh. Terus solusinya gimana wahai Imam Ghazali dan para ulama Syafi'iyah ditanya? Solusinya gimana? Solusinya taubat. Taubat ketika itu juga. Baru ketika taubat baru boleh dia mendapatkan rukhsah. Taubat yang benar ya maksudnya. Jangan taubat dulu pas lagi perjalanan, ntar pas sudah sampai konser gitu. Nah, ini sama ya bohong. Ya ini pura-pura ya. Begitu. Dilanjutkan Pak Anwar, fadl. Oh, enggak, ini misal awal sudah ya. Wa misalul awal, contoh pertama al-aklu fi fahuwa mubahun fil asl. Makan itu sesuatu yang mubah pada asalnya. Lakin law tawaqqafa alaihi baqa'ul hayati. Tapi kalau misalnya ke penerusan hidup itu berhenti, kalau dia berhenti makan dia enggak bisa hidup lagi, sara ma'muran bihi, dia ya diperintahkan jadi makan itu. Bahkan sampai ngharam sekalipun kalau emang tidak ada makanan lain, oke, itu jadi rukhsah buat dia. Kecuali satu permasalahan, kalau dia hanya tersisa dia dan temannya manusia di laut. Nah, yang seperti ini mazhab beda-beda nih pandangannya nih. Apakah boleh ketika dia udah lapar dia memakan temannya? Hah? Itu beda pandangan di antara ulama. Ada yang bilang boleh karena ikut darurat, ada yang bilang enggak boleh karena ini manusia. Ya, atau saling berbagi daging. Ah, gimana? Hah? Ada enggak bisa mentarji salah satunya? Tapi mudah-mudahan di kasus itu enggak pernah terjadi di kehidupan kita insyaallah, enggak ada insyaallah ya. Nah, kalau seseorang mogok makan berarti ini asli makan itu mubah. Ketika dia mogokkan maka ini mengancam kehidupan dia. Maka berarti dia telah melawan perintah, yaitu perintah harus meneruskan hidup. Oleh karena itu mogok makan dalam kondisi apapun hukumnya haram. Mogok makan dalam kondisi apapun hukumnya haram. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ibunya melakukan hal yang haram enggak? Haram kan? Ya. Pengen Sa'ad bin Abi Waqqas itu nanti kembali lagi ke agama lamanya, enggak ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya wahai ummi, wallah seandainya ummi punya 100 nyawa sekalipun, ya enggak makan mati satu-satu, ya nyawa hilang, aku tidak akan pindah agama dari agama Muhammad ke agama lama. Akhirnya kemudian ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya kemudian apa? Makan lagi. Baik. Sekarang setelah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu makan lagi, kira-kira dapat pahala atau tidak? Kan dia telah melakukan sesuatu yang asalnya diperintahkan, yaitu menegakkan hidup dengan makan. Dapat pahala enggak? Gimana Pak Anwar, dapat pahala enggak Pak? Ragu, agak kesian juga ngeliatnya, apa gimana? Gak dapat. Antum bikin gimana menurut antum bikin? Gak dapat, Masya Allah. Ini Syekhon. Masya Allah, Syekhon. Megang juru kunci kamera ya. Mereka berkata tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena kafir. Karena kafir. Maka orang-orang kafir, walaupun mereka melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mereka tidak akan dapat itu, pahala. Ya. Begitu, na'udzubillah. Kesian orang-orang kafir itu. Nah, طيب ومثال الثاني dan perintah dan misal kedua aklul fakihah misalan fa huwa mubah, makan buah-buahan mubah. Lakin law adda ila tafwiti salatil jama'ati fil masjid sara manhiyan anhu. Tapi kalau misalnya dengan makan buah-buahan membuat antum kelewatan salat jamaah di masjid, sara manhiyan anhu, maka menjadi terlarang itu makan buah-buahan. Nah, ini muskilah. Contoh ini bisa muskilah kalau kita tabrakkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati tu'am wala bidaf'il akhbathain. Tidak betul salat. Nah, la salata di sini para ulama beda pendapat. La salata ini apakah la di sini ya la nafiyah lil jins? Apakah maksudnya la sihhata atau la kamala? Faham enggak? Ulama yang menafsirkan la salata tafsiran la sihhata, enggak sah salat ini, maka orang yang ya menahan makan, menahan lapar pada makanan, dia tidak sah salatnya. Ada juga yang berpendapat la kamala, tidak sempurna. Maka orang yang tetap salat padahal ada makanan dan dia lapar, tetap sah salatnya tapi enggak sempurna. Itu beda pendapat di antara ulama. Jadi masalah usul fikih kayak gini penting itu. La salata bihadrati tu'am. Apa artinya? Tidak betul salat padahal antum di dekat antum ada makanan. Ini ditaqyid, enggak secara mutlak. Ditaqyid dengan kalau antum apa? Ya. Betul-betul butuh dengan makanan itu. Kalau antum udah kenyang, terus ada makanan lagi, antum gak boleh nurutin makan. Udah komat, sholat. Gitu. Begitu. Jadi gak mutlak semua konteks ada makanan, Ya, antum harus dahulukan makanan, enggak semuanya. Ketika antum memang lapar, butuh, dan enggak bisa khusyuk sholat dengan laparnya itu, maka baru antum harus mendahulukan makan. Begitu. Ya, seperti itu. La sholata bihadrati tu'am. Nah, kemudian di sini makan buah-buahan. Makan buah-buahan asalnya mubah. Tapi kalau bisa, kalau makan buah-buahan tersebut membuat antum kelewatan, kehilangan sholat jemaah, maka berarti makan buah-buahan ini menjadi penyebab antum melakukan hal yang haram. Kalau antum bilang sholat jemaah itu wajib, ya, maka berarti gimana? Ini berarti makan buah-buahan ketika antum memang tidak lapar atau tidak butuh. Adapun kalau antum betul-betul butuh makan, lapar sekali, ada yang harus diganjal perut, makan belimbing dulu padahal udah komat, maka hal ini tidak termasuk hal yang apa? Hah? Terlarang. Bahkan justru hal yang dianjurkan atau diperintahkan kalau bagi yang mengatakan wajib. Jadi dengan dalil-dalil ini, jadi penjamaan dalil seperti ini, ikhwah, memerlukan fikih dan usul fikih. Ya, enggak sembarangan. Begitu. Ya. Baik, dilanjutkan jam berapa? Wa min ta'rifil mubahi yattabihu annahu laisa ma'muran bihi li'anal amro yastalzimu ijabal fi'li au tarjihahu wala tarjiha lil fi'li ala tarki fil mubahi bal huma sawa'un. Wa amma hukmul mubahi fa huwa kama dzakara al musannifu la thawaba fi fi'lihi wa la 'iqaba fi tarkihi wa hadza madhhabu jumhuril usuliyyin wal muradu bidzalik al mubahul baqi ala wasfil ibahah amal mubahul ladzi yakunu wasilatan li ma'murin bihi aw manhiyun anhu fa hadza hukmuhu hukmu ma kana wasilatan ilahi kama taqaddam. Wa min ta'rifil mubah yattadhihu annahu laysa ma'muran bihi. Dari definisi mubah jelas bagi kita bahwasanya hal yang mubah itu bukan sesuatu yang diperintahkan. Li'annal amro yastalzimu ijabal fi'li au tarjihihi. Karena perintah itu berkonsekuensi mewajibkan perbuatan atau menguatkan suatu perbuatan, memberatkan suatu perbuatan. Fala tarjiha lil fi'li 'ala tarki fil mubah. Maka tidak ada pemberatan suatu perbuatan dibandingkan meninggalkannya dalam perkara mubah. Balhuma sawa, melainkan keduanya sawa. Faham atau tidak? Makan buah, mubah atau tidak mubah? Berbuat makan buah dengan meninggalkan makan buah itu dua-duanya sama-sama beratnya. Tidak bisa kita tarjih salah satunya. Misalnya kita tarjih, oh, makan buah itu lebih bagus dibandingkan atau lebih diperintahkan dibandingkan tidak makan buah. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena di perbuatan makan buah itu tidak ada perintah khusus dari syarak. Dan juga tidak ada larangan khusus sehingga tidak bisa ditarjih salah satunya. Tetapi kalau ada indikasi lain, penyebab lain, faktor lain seperti makan buah ini menjadi wasilah untuk sesuatu lainnya yang diperintahkan atau dilarang, maka baru di sini bisa ditarjih. Makan buah ini misalnya membuat antum hari ini bisa beraktivitas dengan baik misalnya, dan antum butuh aktivitas baik hari ini. Kemudian antum niatkan itu untuk beribadah, aktivitas baik. Maka karena ada tujuan ibadah, maka makan buah ini yang tadi secara zat itu tidak ada tarjihnya untuk berbuatnya, maka sekarang murajjah ditarjih berbuat makan buah menjadi sesuatu yang dianjurkan karena berkonsekuensi atau menjadi perantara untuk sesuatu yang dianjurkan. Ngerti di sini? Jadi asalnya mubah itu baik meninggalkan atau melakukan itu sama aja. Ya. Wa amma hukmul mubahi fa huwa kama dzakara al musannif. Adapun hukum mubah itu sebagaimana disebutkan oleh musannif, yaitu siapa? Al-Juwayni rahimahullah. La thawaba fi fi'lihi wa la 'iqaba fi tarkihi. Tidak ada pahala dalam berbuat itu dan tidak ada hukuman dalam berbuat itu karena tidak ada indikasi pahala atau indikasi dosa. Adapun kalau ada indikasi atau tujuan pahala atau indikasi atau tujuan dosa, maka itu sesuai dengan apa yang terindikasikan atau apa yang tertuju. Ya. Kayak Anda tadi juga cerita habis naik motor, pas naik motor habis lewat jembatan, Anda ngelihat ke balong kecil, kolam kecil atau berlumbang. Apa tujuannya? Enggak tuh lihat doang. Melihat ke kolam hukumnya apa? Mubah. Mubah. Apakah melihat dengan tidak melihatnya itu beda hukum? Sama aja. Itu takhir pilihan antum mau lihat. Tafadhol sok tuh kalau mau enggak lihat. Ya enggak apa-apa. Enggak ada dosa, enggak ada pahala. Tapi kalau misalnya ngelihat ini ada tujuannya, wasilah untuk tadabur alam, mengingat kepada Khalik, maka ini dianjurkan. Maka ini dianjurkan. Maka ini sekarang perbuatan melihat ke kolam itu dibandingkan meninggalkannya, mana yang lebih diberatkan? Melihat. Itu yang disebut murajjah. Itu yang ditarjihkan. Adapun meninggalkan disebut marjuh. Di, apa, diringankan gitu. Ya. Wa hadha madhhabu jumhuril usuliyin. Ini madhab jumhur ahli usul fiqih. Wal muradu bidzalika al mubahul baqi ala wasfil ibahah. Yang dimaksud dalam konteks ini enggak ada pahala, enggak ada dosa, itu adalah mubah yang tetap di karakter kemubahannya. Yaitu yang tidak ada indikasi pahala, tidak ada indikasi dosa, tidak ada tujuan pahala, tidak ada tujuan dosa. Ya. Ammal mubahul ladzi yakunu wasilatan. Nah, ini kata kunci banget nih, wasilah. Wasilah dan lidzatihi tadi di definisi, lidzatihi di definisi itu kata kunci banget itu. Wasilah juga menjadi jangkar dia, ya, keberadaan wasilah, keberadaan dia mubah ini sebagai wasilah, di situ hukum bisa berubah. Ya, adapun kalau misalnya mubah ini menjadi wasilah baik lima'murin bihi, baik wasilah untuk perkara yang diperintahkan atau aumanhiyan anhu, atau wasilah untuk perkara yang dilarang, fahadha hukmuhu hukmu ma kana wasilatan ilaihi, maka hukumnya mubah ini maka seperti hukum apa yang menjadi wasilah buat itu, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Ada soal? Enggak ada pertanyaan? Jelas ya insyaallah ya. Jelas banget insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan. Jazakumullah khairul jazak. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.